Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa qawluh wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqasitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin inna allaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahirin wa qawluh قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال الشارح العلامة Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala tadammanat hadhihi al-ayat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengandung itsbata af'alin lahu taala penetapan adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala nasyiatin yang muncul yang timbul yang berasal perbuatan itu am sifatil mahabbah dari sifat al mahabbah lillah bahwa Allah disifatkan dengan sifatul mahabbah kecintaan Allah cinta pada sebagian mereka innallaha yuhibbul muhsinin Inna Allah yuhibbul muttaqin Inna Allah yuhibbul muqsitin Sifat cinta Allah itu cinta kepada sebagian makhluk Wa mahabbatullahi azza wa jalla li ba'dil ashkhas Wal a'mali Wal akhlaqi Dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap sebagian individu dan sebagian amalan dan sebagian akhlak sifatun lahu qa'imatun bihi adalah sifat milik Allah yang sifat itu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari zat Allah karena setiap zat pasti mempunyai sifat dan diantara sifat Allah adalah al-mahabbah cinta wa hiya min sifatil fi'li al-ikhtiyariyati dan ini termasuk diantara sifat-sifat fi'liyah ya yang berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala idha aradallahu ayyuhibba qawman fa yuhibbuhu wa idha aradallahu ayyubghidha qawman wa yaskhata qawman فَيُبْغِدُهُمْ وَيَسْخَطْ عَلَيْهِمْ Naam. Jadi, tergantung dari kehendak Rasulullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat fi'liyah. أَلَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَا شِيَأَتِهِ yang hubungannya dengan kehendak Allah. إِذَا شَاءَ اللَّهُ يُحِبْ فَيُحِبُّ Naam. Fahuwa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'din maka Allah mencintai sebahagian perkara tidak kepada sebagian yang lain alama taqtadhihi al-hikmatul baligah ya tergantung dari apa yang telah menjadi keharusan hikmah Allah yang maha sempurna Allah tentunya lebih memahami lebih tahu pada siapa Allah cinta dan pada siapa Allah benci. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat ini. Bila ta'wil wala ta'til wala tamtsil wala tasybih wala takyif. Wa yanfi al-asha'irah wal mu'tazilah sifat al-mahabbah. Sedangkan kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat kecintaan milik Allah. Bidakwa annaha tuhimu naqsan, dengan persangkaan bahwa ya dengan sifat mahabbah itu menyebabkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aib kalau dinisbahkan kepada Allah. Subhanallah. Ya. Al-Allamah Muhammad Khalil Harras betul-betul mengetahui syubhat Al-Asy'ariyah karena memang beliau dididik di Al-Jami'ul Azhar sebagaimana kita jelaskan dahulu. Nah, sehingga selama dia belajar sebelum mencapai risalah doktora, beliau dididik dengan didikan Asy'ariyatul Aqidah, pemikiran-pemikiran Asy'ari itu bercokol pada beliau rahimahullah, sampai ketika beliau akan membuat risalah doktora untuk membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau semakin banyak membaca kitab-kitab Syekhul Islam sampai beliau mengatakan, setelah saya membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallahu taala, sekarang baru saya mengakui bahwa sekarang ini baru saya mengenal Islam. Sekarang ini baru saya mengenal Islam, selama ini saya tidak kenal Islam itu. Setelah membaca kitab-kitab Syekhul Islam, baru beliau menyatakan bahwa seakan-akan saya baru mempelajari Islam. Sampai beliau mempunyai mengarang satu kitab yang judulnya Ibnu Taimiyah As-Salafi. Ya. Awalnya ingin membantah malah membela walhamdulillahi rabbil alamin ala da'wati ahli sunnah wal jamaah. Naam. Dengan alasan bahwa mereka menyatakan kalau mahabbah dinisbahkan kepada Allah, berarti ini menyebabkan aib, naqs, kekurangan pada diri Allah. Lalu mereka tafsirkan idil mahabbah itu karena yang namanya mahabbah itu, ya, kecintaan itu fil makhluqi, dalam makhluk, maknaha, maknanya adalah mailuhu ila ma yunasibuhu au yastalidhuhu. Ya. Yaitu kecondongannya kepada apa yang sesuai dengannya ataukah yang dia merasa lezat dengannya. Ya. Kecondongan pada apa yang sesuai. Sehingga kata mereka, masa Allah dikatakan Allah itu condong kepada apa yang Allah sesuai. Apa yang Allah merasa enak, Allah apa yang Allah merasa lezat. Masa demikian disifatkan Allah Subhanahu wa taala? Ah, tidak mungkin. Ah, ini permasalahan mereka karena mereka sudah mendefinisikan ya al-mahabbah yang ada pada makhluk, lalu kemudian mereka mengkiaskan pada mahabbah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah bercokol pada pemikiran mereka. Sehingga ketika mereka mendengarkan al-mahabbah, maka mahabbah yang dia maksudkan adalah kecondongan, ya. Yang namanya kecondongan kan dia pergerakan darah yang ada di dalam ya diri, kan darah yang bergejolak ya, lalu kemudian menunjukkan kecondongan pada sesuatu dan dia merasa enak senang. Ya. Ataukah marah kepada sesuatu, bergejolaknya darah yang menunjukkan dia murka ataukah benci kepada sesuatu. Maka tidak mungkin Allah demikian. Masa Allah mempunyai darah? Masa Allah dikatakan Allah condong? Jadi permasalahannya pada asalnya dia sudah mentakrif, mendefinisikan al-mahabbah untuk makhluk, lalu kemudian dikiaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Mailuhu ila ma yunasibuhu. Kecondongannya kepada apa yang sesuai dengannya. Al-munasabah, ya, padahal kata al-munasabah itu ya ada beberapa macam makna. Terkadang yang dimaksud dengan al-munasabah yang dimaksud adalah qarabah. ya, ada hubungan kekerabatan. Kalau dikatakan misalnya dalam bahasa Arab itu fulan nasibu fulan, ya Harith, ya, hah? Fulan nasibu fulan itu maknanya apa? Hah? Idhab fatawadda. Ya, kalau dikatakan fulan nasib fulan, maksudnya adalah fulan ayyuna nasibu fulanan, ay indahu alaqah qarabah bainahuma. Ada hubungan kekerabatan. Nah, ini disucikan dari Allah, tidak mungkin Allah demikian. Ada pula yang dimaksud dengan al-munasabah dalam artian mumatsalah, penyerupaan, menyesuaikan, yakni menyerupai. Ini tidak mungkin, ini batil. Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini mailuhu ila ma yunasibu al-munasabah, maknanya adalah al-muwafaqah, yang lawannya adalah al-mukhalafah, ya, maka dengan ya, keadaan yang seperti ini, dengan makna ini, ini sabit pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada Allah yang sesuai dengan syariatnya, Allah yang berada di atas ketaatannya, dan benci kepada orang yang menyelisihinya. Naam. Ya. Fa ammal asyairatu, adapun kelompok al-asyairah, fayurji'unaha ila sifatil iradah, maka mereka mengembalikan sifat al-mahabbah itu maknanya adalah al-iradah, berkehendak. Kalau dikatakan Allah cinta kepada si fulan, maknanya apa? Allah hendak membelikan pahala kepada si fulan. Lah bedanya apa? Ya ayyuhal asyairah, bedanya apa? Kok kamu tinggalkan sifat mahabbah lalu kamu tetapkan sifatul iradah? Padahal yang namanya iradah, kehendak, maknanya di dalam bahasa apa? Yaitu keinginan ya seseorang untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya dan menolak kemudaratan. Itu namanya iradah. Ya. Dan itu pada makhluk ada. Nah, kenapa kamu tetapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala sifatul iradah itu, padahal sifat iradah itu ada pada makhluk? Lagi-lagi mereka mengatakan, "Iya, tapi iradahnya Allah tidak sama dengan iradah makhluk." Lah, kenapa? Mahabbah juga kalian nafikan. Kenapa kalian tidak mengatakan mahabbah juga ada pada diri Allah, tapi sifat mahabbah bagi Allah tidak sama dengan sifat mahabbah bagi makhluk? Nah, jadi ikhwan fi din azakumullah, dengan dua kaidah itu sebenarnya akan terbantah seluruh dari kaidah al-mu'tazilah dan al-asyairah dalam al-asma wa sifat. Kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat, hadha al-kalamu raddun ala man al-mu'tazilah, bantahan pada kaum mu'tazilah. Kaidah yang kedua, al-kalamu fi ba'd sifat kal-kalami fi al-ba'd al-akhar, ini kaidah untuk membantah al-asyairah. Sudah cukup. Nah, sehingga mereka mengatakan fayaqulun inna mahabbatallahi li'abdihi la ma'na laha, sesungguhnya kecintaan Allah kepada hambanya tidak punya makna, illa iradatuhu li'ikramihi wa matubatih, kecuali Allah ingin untuk memuliakannya dan memberikan pahala kepadanya. Ya, coba antum buka-buka itu kitab-kitab yang di dalamnya penulisnya bermadzhab Asy'ari, itu nampak sekali. Ya, salah satu contoh kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, itu pengarang Asy'ari. Ya, coba ketika antum ya melihat dan membuka pernyataan-pernyataannya dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Hah? Tentang gembiranya Allah, tentang cinta yang ada pada Allah, tentang Allah marah dan seterusnya. Itu ditakwil semua. Kembalinya kepada sifat iradah. Hah? Kalau yang baik-baik dikatakan iradatul thawab. Kalau yang jelek-jelek dikatakan iradatul iqab wal intiqam. Naam. Ya. Ini keadaan mereka. Wa kadzalika yaquluna fi sifatir ridha wal ghadab wal karahiyati wasukhut. Demikianlah yang mereka katakan pula dalam sifat Allah ridha, sifat marahnya Allah, sifat bencinya Allah, sifat murkanya Allah. Kulluha indahum bima'na iradati thawabi wal iqab. Nah ini. Semua menurut mereka itu ditakwil dan dikatakan maknanya adalah Allah hendak memberi pahala dan memberi siksa. Nah. Wa ammal mu'tazilatu. Adapun kaum mu'tazilah, fali annahum la yuthbituna iradatan qa'imatan bihi. Karena mereka tidak menetapkan iradah, ya. Ya kan, mereka tidak seperti Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan sifat Allah sama sekali. Kalau Asy'ariyah mending mereka tetapkan ada iradah, sifat iradah, yang iradah ini qa'imatun billah. Ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Asy'ariyah al-Mu'tazilah tidak. Fa yufassiruna al-mahabbata bi annaha nafsus thawabil wajib indahum. Alallahi li haula. Lalu mereka menafsirkan al-mahabbah itu maknanya adalah, ya, pahala itu sendiri yang wajib untuk diberikan kepada mereka atas Allah, merupakan kewajiban Allah untuk Allah berikan pada mereka. Itulah yang dimaksud dengan mahabbah. Jadi mahabbah itu bukan sifat Allah kata mereka, karena Allah tidak punya sifat. Lalu maknanya apa? Yaitu pahala itu sendiri yang mereka dapatkan. Bukan juga Allah hendak memberi pahala, tidak. Pahala itu sendiri yang mereka dapatkan. Binaan ala madhabihim, ini dibangun di atas madhab mereka. Fi wujubi ithabatil muti' wa iqabil ma'asi. Karena mereka menyatakan, ya, wajib memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa orang yang bermaksiat. Al-Mu'tazilah kan punya 5 sila. Dan Pancasilanya Mu'tazilah. Ya. Di antara 5 sila itu ada yang merupakan salah satu undang-undang yang disebut al-adl. Wajibnya berbuat adil. Wah. Allah itu di antara sifatnya adalah al-adl. Wajib untuk berbuat adil. Ah. Apa yang dimaksud dengan sifat al-adl, ya? Menurut mereka yaitu Allah wajib memberi pahala kepada yang taat, sedangkan kepada yang bermaksiat Allah wajib untuk menyiksa. Itu sudah merupakan satu kewajiban. Itulah azil. Ya. Jadi istilah mereka tidak ada orang yang berbuat dosa kemudian diampuni. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau berbuat dosa wajib untuk mendapatkan siksa. Itulah yang namanya keadilan. Makanya mereka itu tidak punya istilah orang-orang yang dicuci dulu di dalam neraka kemudian dipindah ke dalam surga. Tidak. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, sudah dalam neraka, wajib Allah untuk menyiksanya. Tidak ada istilah untuk diampuni. Maka madhab mereka apa? Persis seperti madhab Khawarij dalam masalah akhirat. Adapun dalam masalah dunia, ya, berbeda sedikit. Kalau Khawarij menghukumi orang melakukan dosa besar itu kafir, adapun Al-Mu'tazilah mereka mengatakan manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara 2 kedudukan. Tapi di akhirat hukumnya sama dengan Khawarij, dalam neraka, khalidina fiha abadan. Kekal di dalam neraka. selama-lamanya. Ini pemahaman adil bagi mereka. Dan dengan pemahaman adil ini pula mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengatakan bahwa kalau memang betul Allah telah menakdirkan, ya, ada yang kafir, ada yang mukmin. Lalu kemudian Allah masukkan sebagian ke dalam surga, Allah masukkan sebagian ke dalam neraka. Berarti Allah tidak adil. Ini bukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu maha adil. Bagaimana mungkin Allah takdirkan ada yang kafir, ada yang mukmin? Yang kafir masuk neraka, yang mukmin masuk surga. Ini bukan keadilan. Kalau begitu, Allah sebenarnya tidak mengetahui apa yang mereka amalkan kecuali kalau mereka sudah mengamalkan, ya. Sehingga kalau mereka mengamalkan amalan kejelekan, itu akibat mereka sendiri. Kenapa mereka mengamalkan kejelekan? Bukan karena Allah menakdirkan. Ini. Akhirnya mereka juga menafikan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan ini adalah batil tentunya. Seluruh pendapat ini adalah pendapat yang batil. Bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'anul Karim wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlul haq. Adapun ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Fayuthbitun al-mahabbata sifatan haqiqiyatan lillahi azza wa jal. Maka mereka menetapkan sifat kecintaan itu merupakan sifat yang hakiki milik Allah azza wa jal. Ala ma yaliku bihi, berdasarkan yang layak dengan keagungan Allah. Kalau mahabbah yang ada pada manusia dengan kekurangan, dengan penuh keaiban yang ada pada manusia, tapi kalau pada Allah, Allah maha sempurna. Fala taqtadi indahum naqsan wala tashbihan. Maka menurut ahlu sunnah, itu tidaklah menyebabkan kurang ataukah menyerupai makhluknya. Kama yuthbituna lazimatil kal mahabbah. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah juga menetapkan, ya, konsekuensi dari kecintaan Allah itu. Wahia iradatu subhanahu ikrama man yuhibbuhu wa ithabatah, yaitu Allah menghendaki untuk memuliakan siapa yang Allah cintai dan Allah hendak memberikan pahala. Itu kelaziman dari mahabbah. Kalau Allah cinta, tentunya Allah beri pahala. Begitu. Mereka tetapkan semuanya. Hakikat dari lafaznya mereka tetapkan, dan demikian pula kelazimannya, ya. Dalalatul iqtidaknya mereka tetapkan. Naam. Walaita sya'ri bimadha yujibun nafuna lil mahabbah. Ya. Walaita sya'ri itu suatu ungkapan yang menunjukkan keheranan atau tercengang begitu. Walaita sya'ri. Apa? Diterjemahkan apa ini? Apa ya kawan? Ya. Allah alam. Ya. Lalu dengan apa orang-orang yang menafikan sifat mahabbah ini menjawab? An mithli qaulihi alaihi salam. Seperti firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Hurairah, di dalam hadis Abu Hurairah, inna allaha idha ahabba abdan, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, qala li Jibril alaihi salam, maka Allah mengatakan pada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Apa penakwilan mereka ini? Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Coba kalau diinginkan apa? Menginginkan untuk memberi pahala. Aku menginginkan memberi pahala kepada fulan, maka berikanlah kepada dia pahala. Aneh kan? Ya? Qala fayaqulu Jibril alaihi salam li ahli sama. Maka Jibril pun mengatakan kepada penduduk langit, inna rabbakum azza wa jalla yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Rabb kalian Allahu azza wa jalla mencintai si fulan, cintailah dia. Mau ditakwil apa ini? Qala fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Wa yudha'u lahul qabulu fil ard, dan diletakkan ya bagi dia, diterimanya penerimaan di bumi. Subhanallah ikhwan. Hadis azim. Ya. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan suatu amalan dengan mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dimurkai oleh manusia, suatu saat dia akan diterima di kalangan manusia itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia menerimanya. Yudha'u lahul qabulu fil ard. Nah. Wa idza abghadahu famathilu dzalik. Dan apabila Allah benci kepadanya, maka seperti itu pula, dibenci akhirnya. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dimurkai Allah agar kemudian manusia mencintainya, suatu saat manusia itu akan mencaci maki dia, akan membenci dia. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lamu bis-shawab.